Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida amma ba'd. Alhamdulillah, pada pekan yang lalu kita sudah mengambil pembahasan metode di dalam menghafal. Ya, metode di dalam menghafal sampai selesai. Dan yang terakhir kita bahas adalah poin yang ke-9, yaitu membiasakan diri untuk menghafal. Ya, membiasakan diri untuk menghafal secara terus-menerus. Ada di setiap hari itu sesuatu yang kita hafal, baik ayat ataupun hadis ataupun kosakata. Nah, maka sering saya menasihatkan atau menyarankan kepada teman-teman yang belajar bahasa Arab, hafalkan satu hari minimal satu kosakata, atau kalau kita mampu dua kosakata. Nah, bayangkan dalam satu pekan kalau kita rutin sudah berapa? 14 kosakata. Dalam satu bulan sudah berapa? Nah, alhamdulillah Pak Imam sudah bagikan kamus, tinggal ngafalnya saja. Kan gitu. Tinggal ngafalnya saja. Nah, pembiasaan itu sangat-sangat penting. Ya, dalam semua perkara, termasuk yang seperti kita sampaikan pada tausiah untuk santri dan wali santri tadi, ya, pembiasaan itu sangat sangat penting. Nah, yang melatih mental juga sama, pembiasaan dari kecil, bukan instan. Semuanya butuh tahapan-tahapan dan butuh waktu. Nah, jangan diremehkan pembiasaan ini. Ini luar biasa manfaatnya. Mendisiplinkan untuk membiasakan amalan yang baik. Membiasakan berzikir, ini pun sama. Terkadang bukan tidak ada waktu untuk berzikir, tetapi karena tidak punya kebiasaan, sehingga waktu kosongnya lebih senang dipakai melamun atau dipakai baca-baca yang lain. Tapi kalau lidahnya biasa berzikir, lagi diam, bawa motor, bawa mobil, yang dibaca subhanallah, astagfirullah, astagfirullah. Demikian. Nah, bahkan anak-anak kita pun, anak yang cengeng gitu kan, itu juga karena kebiasaan dari kecil. Ya, maka jangan dibiasakan memanjakan anak dari kecil. Anak jatuh biarkan, nangis biarkan, kecuali kalau parah biarkan, biar bangun sendiri. Ya, anak kalau misalnya baru nangis, jatuh sedikit nangis, langsung kita ambil, kebiasaan jadi anak yang manja. Tapi biarkan, ya, bangun, diam baru. Ya, barakallahu fiik. Terbiasa sampai besar. Kemudian yang sudah kita ambil juga adalah mengulang-ulang hafalan, baik sendiri ataupun dengan teman. Apalagi kalau misalnya suami istri sama-sama punya pelajaran yang sama, punya hafalan yang sama, ini masya Allah. Ya, nah, barakallahu fiik. Dan yang terakhir yaitu mengamalkan apa yang sudah dihafal. Mengamalkan apa yang sudah dihafal. Punya hafalan, pakai ketika sholat sunnah, dibaca bacaan yang sudah kita hafal. Kemudian permasalahan yang baru yaitu metode di dalam membaca. Metode di dalam membaca. Suka membaca itu nikmat. Iya. Hobi membaca itu nikmat yang benar-benar harus disyukuri. Nah, dan itu pun juga sama, butuh pembiasaan. Maka biasakan anak-anak kita sedari kecil untuk membaca. Dan yang namanya anak biasanya belum bisa membaca atau belum suka membaca sebelum dibikin suka. Maka bagaimana caranya supaya anak-anak kita suka membaca? Di antara faedah yang pernah saya dapatkan, kalau anak itu atau untuk membiasakan anak supaya membaca, punya peran penting dari orang tua. Nah, dari mulai membacakan cerita-cerita, ya, kisah-kisah sejarah para nabi, sejarah-sejarah para ulama, sebelum atau siapkan waktu habis maghrib atau habis isya, duduk bersama, nah ini abi akan bacakan untukmu kisah Khalifah yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Iya. Bacakan. Seru, anak seru. maka karena hatinya sudah senang, lama-kelamaan dia akan baca dengan sendirinya. Dan dengan dia suka membaca, akhirnya suka juga dengan bacaan yang lain. Nah, tapi kalau anak itu dibiasakan ngoprek, ya sampai besar ngoprek juga dia. Iya. Nah, sini nak, yuk kita ngebengkel. Nah, kita bongkar-bongkar ini. Anak tumbuh sedikit bisa main sendiri, udah. Mau yang dikasih mainan, oprek, bongkar sendiri. Ngoprek juga dia. Nah, tapi kalau dibiasakan membaca, membaca juga. Barakallahu. Jadi intinya, peran orang tua itu sangat, sangat besar. Baik peran untuk memperbaiki ataupun peran untuk merusak. Nah, barakallahu fiik. Peran untuk merusak, ya dari kecil yuk sama-sama dengarkan musik. Ayo kita nonton ke bioskop, ayo kita belanja ke mall. Ya anaknya terbiasa seperti itu. Nah, barakallahu fiikum. Jadi anak-anak harus dibiasakan untuk suka membaca. Nah, bacakan untuk mereka sirah-sirah, sejarah-sejarah perjalanan para nabi, para sahabat, para ulama. Nah, ketika mereka sudah tumbuh besar, insya Allah dia akan suka membaca. Kenapa? Karena matanya lebih senang kepada melihat tulisan. Nah, kalau anak tidak dibiasakan untuk membaca, tapi dilihat kepada lingkungan sekitar alam misalnya, maka ini pun akan terbiasa melihat kepada sekitar, tidak terbiasa melihat tulisan. Sehingga kalau melihat tulisan, kayaknya hawanya ingin meninggalkan, ingin pergi saja. Iya, barakallahu. Enggak betah untuk duduk baca. Nah, sehingga ketika disuruh membaca, terpaksa, bukan karena dari hati. Maka kalau sudah terpaksa, mau yang dibaca 1 jam, ya karena hatinya tidak hadir, akhirnya tidak konsentrasi dan sedikit hasilnya, bahkan tidak ada hasilnya karena ogah-ogahan. Nah, qala lakinnaha qad takunu nikmah. Tadi kita bilang membaca, hobi membaca itu nikmah. Nikmah itu nikmat. Tapi terkadang pada sebagian orang membaca ini nikmah, pakai qaf bukan pakai ain. Nikmah dengan nikmah beda. Kalau nikmah nikmat, kalau nikmah sengsara. Iya. Barakallahu fiik. Enggak betah. Sengsara dia kalau disuruh baca karena tidak terbiasa membaca. Qala fa ba'dun nas yaqra'u 'asharat al-kutub bal mi'at. Lakin la yufarriq baina al-muhim wa ma huwa ghairu muhim. Terkadang ada yang ini masuk ke pembahasan. Penting kita mengetahui metode dalam membaca supaya mendapatkan faedah yang besar. Karena terkadang seseorang membaca banyak, 10 kitab, sekian kitab, tapi hanya sekedar membaca. Selesai ditutup bukunya, faedahnya hilang. Nah, maka penting bagi kita untuk mengetahui metode dalam membaca ini supaya apa yang kita baca benar-benar ada hasilnya, ada faedahnya, melekat, nempel. Nah, yang pertama, metode membaca ini adalah ikhtiarul waqti, memilih waktu. Ya, ini sudah kita bahas pada metode yang pertama, metode menghafal, memilih waktu. Nah, barakallahu fiik. Kita tentu lebih mengetahui kapan waktu yang tepat bagi kita, waktu konsentrasi kita, waktu fokus kita untuk menghafal dan membaca. Nah, sebab jika dalam keadaan tidak fokus, tidak konsentrasi, berapa kitab pun yang kau baca, ya, tidak mendatangkan manfaat dan faedahnya pergi begitu saja. Ya. Yang kemudian, yang kedua, ikhtiarul makan, memilih tempat, cari tempat yang cocok, ya, di masjid atau di saat anak istri sedang tidur, nah, di kamar, di ruang tamu, mana yang lebih cocok bagi kita? Itu yang kita lakukan, memilih tempat. Nah, barakallahu fiik. Yang ketiga, meminta al-istisyarah fi qiraatil kutub, meminta bimbingan di dalam membaca kitab. Tanya kepada syekh kita atau kepada asatidzah kita, kitab-kitab apa saja yang penting atau yang harus kita mulai untuk dibaca. Nah, barakallahu fiik. Yaitu dengan memilih kitab-kitab yang teringan, ya, kitab ringan, kemudian naik ke atasnya, naik ke tingkat yang berikutnya. Nah, ini arahan dari para ulama di dalam membaca. Ya. Kenapa? Karena mereka para ulama, para masyayikh, ya, atau para penuntut ilmu yang lebih dahulu mengenyam pendidikan, mereka sudah mempraktekannya. Ya. Sehingga ketika mereka ditanya, mereka pun akan menyampaikan apa yang sudah dia dapatkan. Apa yang harus saya baca dulu? Baca kitab yang tipis-tipis dulu. Ya. Barakallahu fiik. Artinya kitabnya penjabarannya umum. Ya, tidak terlalu detail. Sebagaimana contoh pembatal wudu di antaranya adalah keluar salah satu dari dua jalan. Sesuatu yang keluar dari dua jalan, maka ini membatalkan wudu. Umum saja, global. Tapi kalau kitabnya sudah besar, dibahas. Di antaranya yang keluar salah satu dari dua jalan, angin. Disebutkan dalilnya, dalilnya. Yang kedua, kotoran. Disebutkan dalilnya, dalilnya. Sehingga kalau orang yang baru pertama baca, ya, dia akan mudah futur, mudah malas, mudah bosan. Nah, sehingga benar kata para ulama, ta'amul kibar summun lisyigor. Ya, makanan orang dewasa itu racun bagi anak kecil. Nah, maksudnya apa? Anak kecil dikasih makan sate, ya, bisa jadi racun, bisa ketelak. Tapi orang dewasa ya makanannya. Begitupun bagi para penuntut ilmu yang pemula, hendaknya dia membaca kitab-kitab yang kecil. Kalau kitab-kitab yang besar, dia akan mudah malas, mudah bosan, sehingga dia akan tinggalkan kitabnya. Nah, kemudian memilih kitab-kitab yang ringkas, ya, kitab-kitab yang ringkas, yang tidak terlalu detail pembahasannya. Nah, barakallahu fikum. Juga meminta arahan, ya, masih poin yang ketiga, meminta arahan atau bimbingan siapa penulis kitab yang bagus, yang bahasanya mudah untuk dipahami, dengan tanpa mengurangi penghormatan kepada para masyayikh, ya, tetapi di antara mereka ada yang subhanallah uslub atau ungkapan tulisannya, bahasanya itu mudah dipahami, seperti Syekh Shalih Al-Fauzan, Syekh Muhammad bin Utsaimin, ya, barakallahu fikum. Itu bahasanya mudah, lugas. Orang yang baru belajar sedikit dari kitab Nahwu dan Shorof saja sudah bisa memahami dari tulisan beliau, Syekh Fauzan dan Syekh Ibnu Utsaimin. Bahasanya ringan, mudah untuk difahami. Tapi kalau Syekh Albani, kitabnya masya Allah luar biasa. Tetapi bahasanya tinggi beliau, ya, bahasanya tinggi. Kalau kita bahasa intelektualnya misalnya, yang bisa si, ya, biasanya di apa? Ya, bahasa kuliahan lah. Nah, sehingga agak susah untuk difahami. Maka bagi pemula sangat bagus sekali untuk membaca kitab karangan Syekh Ibnu Utsaimin ataupun Syekh Al-Fauzan. Bahasanya mudah untuk difahami dan tidak terlalu tinggi. Nah, maka selayaknya kita pun ketika berbicara melihat jamaahnya. Jamaahnya siapa? Ya, orang-orang yang tidak berpendidikan misalnya. Di kampung, ketika kita misalnya dakwah ke kampung-kampung, jamaahnya hanya para petani gitu kan, yang bisa dikatakan mereka tidak berpendidikan tinggi. Maka kalau pakai bahasa intelektual yang enggak paham, tidak paham, sehingga disesuaikan. Nah, barakallahu fiik. Terbiasa apa? Berbicara di depan para penuntut ilmu yang sudah biasa belajar pakai bahasa yang agak tinggi. Tapi kalau belajar dengan orang-orang awam, ya kan? Maka tentu disesuaikan juga bahasanya. Nah. Poin yang keempat, memilih ikhtiaru ajwalit tabaat, memilih cetakan yang bagus. Cetakan yang bagus itu biasanya cetakan Saudi, memang harganya lebih mahal. tapi bagus, tulisannya jelas, ya, kertasnya juga bagus. Ini bisa memotivasi kita untuk senang dengan kitabnya. Maka barakallahu fikum, saya lebih senang kitab yang berjilid tebal. Ya. Ada lebih murah, jauh selisihnya kitab yang tipis, ya, jilidnya tipis. Tapi di hati kurang resep. Ya, sehingga enggak apa-apa. Selisih walaupun lebih mahal tapi senang. Lembarannya tebal, jilidnya tebal, hurufnya jelas. Nah, jadi memilih cetakan yang bagus sehingga senang, membuat senang untuk dibaca. Yang kelima, alaika bil bid'i bil kutub al-qasirah, memilih atau memulai kitab-kitab yang ringkas. Nah, kita ingin belajar fikih, cari kitab yang ringkas, Minhajus Salikin, Fiqhul Muyassar. Jangan langsung mengambil kitab Bidayatul Mujtahid. Wah, Bidayatul Mujtahid itu disebutkan pendapat Imam Syafi'i demikian, pendapat Imam Malik demikian, Imam Abu Hanifah demikian, Imam Ahmad demikian. Kita baru pemula, bingung kita mana yang rajih, mana yang benar. Ini bagaimana pemahaman hadisnya, bagaimana menggabungkan hadisnya ketika nampaknya bertentangan, nampaknya bertolak belakang, akan kesusahan. Sehingga hendaknya kita memilih kitab yang ringkas, kitab yang masih apa namanya, tidak terlalu mendetail, seperti kitab Minhajus Salikin, kitab Fiqhul Muyassar, itu sengaja ditulis oleh penulisnya atau dipilih pendapat yang rajih menurut beliau, sehingga tidak menyusahkan bagi penuntut ilmu. Oh ya sudah, ini pendapat yang rajih, saya amalkan. Tapi kalau langsung dikasih kitab yang besar, bingung. Ini pendapat ini, imam ini begini, madhab ini begini, ini gimana, mana yang rajih ini, gak tahu. Akhirnya udahlah, capek, tinggal tidur, gak kuat. Nah, tapi kalau misalnya kitab itu kitab yang ringan, terlebih dahulu dia mulai, insya Allah semua yang disebutkan ini yang rajih, ini yang rajih, sehingga langsung dia amalkan dan menjadi motivasi untuk dia beramal dengan apa yang sudah dia baca. Nah, wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.